Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Syederalun, Berita Malam edisi hari ini, Kamis 23 Agustus 2018, dibacakan Ilham. Rombongan turis Australia yang hilang kontak ditemukan selamat. Baterai 3 truk intercooler raib dicuri. Seluruh sekolah di Loksmawe galang dana untuk Lombok. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, bot KM Jaya yang mengangkut 9 turis Australia dari Nias, Sumatera Utara ke Ujung Lolok, Kepulauan Banyak, Aceh Singkil, sempat hilang kontak lebih dari 24 jam. Kondisi itu cukup mencemaskan sebab ombak di laut sedang berkecamuk. Akhirnya warga negara asing dan awak bot dinyatakan selamat setelah melewati cuaca ekstrim. Sekretaris Satgas SAR Kepulauan Banyak Yudhistira mengatakan, bot kayu pembawa turis dengan nahkoda Okta Derita berangkat dari pelabuhan Laweha Kabupaten Nias Utara menuju Ujung Lolok Pulau Banyak Selasa lalu pukul 11. Namun dalam perjalanan di sekitar Sarang Alu, bot mengalami kerusakan mesin sehingga memilih lego jangkar. Bahkan KM Jaya sempat hilang kontak sejak Selasa sore lalu, sehingga mulai timbul kekhawatiran sebab KM Jaya tidak tiba di Ujung Lolok hingga lebih dari 24 jam. Biasanya pelayaran Nias ke Ujung Lolok menggunakan bot hanya membutuhkan waktu tempuh 6 jam. Pada Rabu 22 Agustus pukul 17, pihak keluarga melakukan pencarian dan ditemukan KM Jaya di Pulau Sarang Alu, Kabupaten Aceh Singkil. Nahkoda dan penumpang ditemukan dalam keadaan selamat, kemudian penumpang dipindahkan ke kapal pihak keluarga dan diantar ke Ujung Lolok. Syederalun, baterai 3 truk intercooler yang diparkir di halaman kilang padi modern di Gampung Jempa, Kecamatan Gelempang 3 Pidi, dibawa kabur pencuri pada Kamis siang sekitar pukul 10.15. Aksi pencurian baterai truk intercooler sudah seringkali terjadi dengan sasaran truk angkut barang. Teku Zulkifli, salah seorang pemilik truk intercooler, menjelaskan, baterai 3 truk yang diparkir di halaman kilang padi di Gampung Jempa, Kecamatan Gelempang 3, diketahui hilang saat pemilik menghidupkan mesin yang tidak kunjung menyala. Saat diperiksa, ternyata baterai telah dicuri. Ia menambahkan, dari 6 truk yang diparkir di halaman kilang padi, ternyata hanya 3 truk yang telah raib baterainya. Truk ini diparkir di halaman kilang padi karena tidak beraktivitas mengangkut barang ke Medan pada Hari Raya Idul Adha. Truk itu telah diparkir selama 4 malam. Teku Zulkifli mengatakan kasus hilangnya baterai truk sudah sering terjadi yang sangat meresahkan pemilik truk, sehingga kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian agar pelakunya segera ditangkap. Syederalun, seluruh SD dan SMP di bawah jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksmawe ikut menggalang dana untuk korban gempa Lombok. Penggalangan dana langsung dikoordinir oleh kepala sekolah masing-masing. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksmawe, Dr. Andes Nasrudin, menyebutkan penggalangan dana dari siswa dan guru sudah dimulai sejak sepekan lalu di 65 SD dan 20 SMP. Batas waktu penggalangan dana hingga Senin 27 Agustus mendatang. Sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan berapa sudah dana yang terkumpul, tapi pada Senin pekan depan pihaknya akan meminta seluruh kepala sekolah untuk melaporkan dana yang terkumpul di sekolah masing-masing. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, ratusan jamaah haji Indonesia terkena dehidrasi dan head stroke di sepanjang jamarat sebelum dan seusai melaksanakan lempar jumrah Aqabah. Faktor kelelahan dan paparan terik matahari yang sangat menyengat menjadi pemicunya. Situasi paling ramai terjadi pada Selasa lalu, terutama pada jalur jamarat bagian atas. Ada seratusan jamaah yang harus mendapatkan pertolongan karena lemas, tak kuat jalan, atau bahkan hingga pingsan. Arsyad Arifin Remak, anggota tim gerak cepat, mengatakan terdapat 3 jamaah yang terpaksa dirujuk ke Mina Health Center yang merupakan fasilitas kesehatan milik pemerintah Arab Saudi. 3 jamaah itu sehat kembali setelah mendapat perawatan. Gejala jamaah yang mengalami head stroke biasanya mengalami pusing, mual, kejang, disorientasi, serta pingsan. Hal itu karena suhu tubuh mengalami kenaikan drastis yang mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Sederalun, jamaah haji Indonesia banyak yang kelelahan begitu tiba di Mina setelah sebelumnya mereka telah melakukan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Di Mina, mereka harus berjalan jauh sekitar 2 km bahkan lebih untuk sampai Jamarat, tempat mereka melaksanakan rukun dan wajib haji. Di sana mereka melakukan lempar jumrah ula, musta, dan akabah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang turun membantu jamaah haji menyaksikan langsung jamaah yang kelelahan di sekitar area Jamarat. Ia berharap jamaah menjaga kesehatannya dengan baik dan tidak memaksakan diri untuk berjalan jauh. Lukman juga mengatakan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Ia mengklaim peralatan kesehatan semakin baik, seperti 2 bak air dingin untuk memulihkan jamaah yang mengalami kejang panas. Sederalun, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi mengumumkan bahwa ia akan membayar hewan kurban untuk 5.400 jamaah haji dari 95 negara. Ribuan jamaah masuk daftar pihak yang mendapat manfaat dari program haji dan umroh negara tersebut. Pengumuman hewan kurban dari Raja Saudi itu disampaikan Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Syekh Abdul Latif bin Abdul Aziz Al Asyih. Hibah hewan kurban ini untuk semua tamu program Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya, bantuan hewan kurban itu mencerminkan penghargaan raja terhadap tamunya yang datang untuk melaksanakan haji tahun ini. Selain itu juga merupakan perpanjangan dari dukungannya yang dermawan untuk semua muslim dan upayanya untuk menyatukan mereka. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Kamis 23 Agustus 2018. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.